Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtafatuha fa inna kulla muhtadin bid'ah kulla bid'atin balalah wa kulla balalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minnar. Ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Masih membahas tentang pentingnya niat di dalam setiap ibadah yang kita laksanakan, terkhusus ketika kita belajar atau mengajarkan ilmu. Terus lagi, belajar atau mengajarkan Al-Quran. Bahwasanya yang namanya itu memiliki peran yang sangat penting. Sehingga dengannya amalan-amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan saleh. Amalan yang saleh. Dengan tanpanya, tanpa niat yang baik, niatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar amalan yang ia lakukan itu tidak akan ada manfaatnya. Sehingga di sini ma'alif rahimahullah taala yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa perkara yang perkara-perkara tersebut bisa merusaknya. Di antaranya ikhwan beramal di adzidunya, entah itu ya amalan ibadah-ibadah yang lain atau lebih spesifik lagi dengan pembahasan kita adalah ketika kita belajar nyatanya ada dunia. Ada melanggar termasuk hal yang rusak nyata. Alhamdulillah perkara ini sudah kita sebutkan kemarin. Ya pada pertemuan yang lalu kita kaya judul, namarakulafikum berpaling dari dunia. Kan itu ya. Kalau kita tanya maka untuk saat ini masih membahas tentang masalah itu adalah na'amarakallahu fikum fa'alaikum rahimahnya wa rahimahnya jami'an. mungkin bisa kita kasih judul Namorakalafikum bahaya. Namorakalafikum bahaya memiliki sifat benci kalau ada orang lain. Namorakalafikum ya. Bahkan kita menerima semua belajar kepada orang lain. Nah, merokok bahaya. Misalnya, nah, merokok ya. Sama-sama, nah, apa? Ini penyakitnya ma'alim ya. Nah, merokok penyakitnya seorang guru dari nah, merokok itu. Ketika nah, merokok banyak orang yang datang kepada dia. Dia senang sekali nah, merokok. Murid saya banyak, lihat tuh banyak nawar. Oh, yang disana aja datang ke sini, nawarakallahu fikum, guna untuk mengambil faedah dari saya. Giliran ada orang lain belajar sama orang yang lain lagi nawar selain dirinya, dia benci. Insyaallah, ini penyakit yang luar biasa. Dan ini yang banyak nawarakallahu fikum menimpa, ya. Orang-orang yang mengajarkan ilmu ma'alim. Ini yang akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai salah satu bentuk ikhwan fillah rahimakumullah dari bentuk-bentuk niatan yang bisa merusak niatan yang sebenarnya. Daya ikhwan fillah rahimakumullah namarakallahu disebutkan di sini khotrimahullah sebagian nushah namarakallahu memberikan judul untuk pasal ini fi mahduratin ta'lim namarakallahu bahaya-bahaya niatan mengajar. Khotrimahullah Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan wal yahdar kullal hadari, hendaknya betul-betul berhati-hati, sangat berhati-hati. Min qasdi takabur, dari niatan takabur, merasa bangga diri, merasa besar. Bikasrotil mustaghillina 'alaiha, dengan banyak orang yang sibuk. Ya, sibuk terhadap dirinya. Artinya sibuk menghadiri taklimnya dia. Ya, mau jatuh banyak sekali ya yang datang sama saya. Na'awaratullah itu dari berbagai penjuru datang semua sama saya. Na'awaratullah. Ya, kan ibu terima semua. Ini niatan yang sangat berbahaya. Ya, kan ibu terima semua. Wal mukhtalifina ilaihi, dan orang-orang yang meninggalkan, ya. Namarakallahu fikum meninggalkan untuk datang kepada dia, entah meninggalkan tempatnya atau meninggalkan jurusnya yang lain untuk namarakallahu fikum ke garisnya dia misalnya gitu. Ya. Apa yang mencintai makmur? Kata Imam Nawawi, wal yahdhar kullal hadar. Maka dia betul-betul berhati-hati dan niatan semacam ini. Takkan lagi rahimahmu rahimahmu jami'an. Ya, biasanya na'amurakallahu fikum, ketika seorang sudah mulai memiliki niatan semacam ini, ya, gandengannya na'amurakallahu gandengannya, dia akan benci kalau orang lain tadi, orang, ya, muridnya tadi na'amurakallahu fikum belajar pada orang lain. Lo, kok belajar sama dia, kok enggak belajar sama saya? Ya, biasanya seperti itu. Kalau kita meremani orang anak muncul, maka yang menawar melanjutkan wal yahdar min karahati qira'at ashabihi ala ghairihi, dan hendaknya dia berhati-hati dari bencinya dia terhadap sahabat-sahabatnya yang membaca kepada orang lain, yang belajar kepada orang lain. Kan ini menerima mimman yantafi'u bi, dari orang-orang yang bisa memberikan manfaat padanya. Namarakallahu fikum. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa hadhihi musibatun. Ini merupakan musibah. Yubtala biha ba'dul mu'allimin al-jahilin. Yang sebagian para pengajar yang bodoh diuji dengan perkara ini. Ya kan ibu teremak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa yatilalatun bayyinatun min sahibiha. Ini merupakan petunjuk yang sangat jelas dari pemiliknya. Pemilik niat yang semacam ini. Ala su'il yati, akan jeleknya niat dia. Kan ibu teremakmu. Bukan dia tuh, bukan nilai ta'ala ketika kita ngajar namarakallahu fikum. Ya kan ibn remakmu. Sehingga itu merupakan bukti yang sangat jelas namarakallahu fikum. Loh emangnya antum tahu ya hatinya seorang. Kan itu ya. Tapi dengan tasarruf semacam itu, tindakan semacam itu, cerminan daripada hatinya, cerminan daripada niatnya. Puasnya niatnya ketika dia mengajarkan orang lain itu bukan lillahi ta'ala. Wa fasadi tawiyatihi, dan jeleknya ya niatan dia. Namarakallahu tawiyah disebutkan di sini khutremahullah oleh mu'aliknya namarakallahu fikum, ada al-dhamir hati. Kalau ini terimakmullah. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adam iradatihi bita'limi wajhallah il-karim. Bahkan itu merupakan hujjah yang pasti, yang jelas atas tidak adanya niatan ya dengan taklimnya itu untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu law arata Allah taala, maka sungguh seandainya dia meniatkan amalannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, meniatkan mengajarnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, la makari hadzalik, niscaya dia tidak akan benci terhadap yang demikian tadi. Ada namorokulau santrinya kok ternyata belajar sama orang lain. Dia gak usah benci. Gak perlu benci. Lah bukankah dia namorokulau fikum mengajar itu supaya orang lain itu dapat hidayah dengan perantara dia namorokulau fikum. Kok ternyata sudah ada orang lain yang bisa memberikan hidayah kepada temannya tadi, kepada muridnya tadi. Seharusnya dia malah gembira. Alhamdulillah. Murid itu kok namarakallahu fikum sudah belajar sama dia. Namarakallahu fikum. Dan paham diajari sama dia. Alhamdulillah. Malah senang seharusnya. Ya, bukan tambah. Tawangkal namarakallahu fikum. Ya, namarakallahu fikum. Benci, marah. Nam, gara-gara muridnya tadi. Namarakallahu fikum belajar kepada orang lain. Ya. Makanya dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ini musibah. Musibah yang besar. Namarakallahu fikum. Khamisin rahimani wa rahmatullah. Bal qala li nafsi, bahkan seharusnya dia mengatakan kepada dirinya, ana aradtu ta'ah bi ta'lim. Saya itu menginginkan untuk melakukan ketaatan dengan mengajari dia. Namarakallahu. Wa qad hasal, dan ternyata sudah berhasil. Ya, sudah berhasil sudah namarakallahu fikum. Dengan tangan orang lain tadi namarakallahu fikum. Kan bidin rahimani wa rahmakumullah. Wa huwa qasdun qasdun bi qira'ati ala ghairi ziyadata ilmin. Ya. Dan itu merupakan namarakallahu fikum ya, tujuan dengan dia namarakallahu fikum belajar pada orang lain, membaca Al-Qur'an kepada orang lain sebagai tambahan ilmu. Alhamdulillah namarakallahu. Malah senang namarakallahu fikum, tidak malah dongkol, tidak malah benci. Fala 'adzaba 'alaihi. maka tidak ada yang perlu dicela atas. Kan ini izin rahimani wa rahimakumul jami'an. Naam. Enggak perlu dicela nang ora kelopiku. Bahkan ya khon rahimakumul. Iya. Kalau kita melihat bagaimana nang ora kelopiku salaf ya terkait dengan perkara ini, maka kita akan mendapati betapa betapa mereka itu atau orang-orang yang sangat lapang dada. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sehingga ini merupakan cercaan ya bagi orang yang punya niatan yang semacam tadi. Ya, maksudnya orang yang semacam ini ya merupakan amarakallahu fikum niatannya enggak bagus amarakallahu dan pantas dicerca, pantas untuk dicela amarakallahu fikum ketika ada orang yang punya niatan di dalam mengajarnya dengan niatan semacam tadi. Niatan itu murid saya banyak amarakallahu fikum. Ya ketika ada orang apa dari kalangan murid-muridnya amarakallahu fikum belajar pada orang lain membaca Al-Qur'an kepada orang lain, dia sangat penting namarakallahu, maka semacam ini mayang bagi namarakallahu tidak sabis. Coba kalau kita perhatikan salaf ikhwan fillah rahimakumullah, 6 salaf ikhwan fillah rahimakumullah justru mereka namarakallahu fikum menganjurkan bahkan memberikan bimbingan kepada murid-muridnya ya, terlebih lagi pada perkara yang dia itu enggak begitu ahli, sementara yang lain ahli. Ditunjukkan, silakan datang ke sana. Na'udzubillah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya dari Suraih Ibn Hani bahwasanya dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha anil mashi alal khuffain. Ya, Suraih Ibn Hani bertanya kepada namarakallahu fikum Aisyah radhiyallahu anha tentang hukum mengusap di atas sepatu. Ana bikin rahimani wa rahimak. Faqalat ya, faqalat maka Aisyah perhatikan ini. Beliau mengatakan kepada Suraih Ibn Hani, "Sal'aliyan." Hendaknya kamu tanya kepada Ali. Perhatikan ya, konten rahimani. Ini salah kenapa rokok. Ya. Enggak kemudian jangan. Padahal ikhwan rahimakumullah, Aisyah sendiri itu punya sesuatu terhadap Ali radhiyallahu anhu. Aisyah itu punya sesuatu terhadap Ali radhiyallahu anhu itu ketika amarakallahu terjadi kejadian ifik. Saat itu amarakallahu fikum orang munafik ya. Bukan fitin rahmani wa rahmakumul jami'an membuat kedustaan atas nama Aisyah. Dituduhnya Aisyah berbuat serong sampai besar masalahnya ikhwan rahimakumullah. Misbah yang tadinya dikasih nafkah oleh ayahnya Aisyah akhirnya dibuntikan namarakallahu subsidinya tadi karena ikut-ikutan ya dengan propagandanya orang-orang munafik kan dia. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Di antara yang diajak musyawarah Ali radhiyallahu anhu. Apa isi musyawarahnya Ali? Ali, ya Rasulullah, wanita banyak, sudahlah, cerai saja. Asalnya kayak gitu. Wah, ketengnya pol, namarakallahu. Ya, ketengnya pol. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi ketika masalah ilmu ikhwan fillah hal semacam itu kesampingkan. Karena memang Ali ahlinya. Dia tunjukkan, tuh, lihat, tanya kau sama Ali. Salah. Iya. Enggak kemudian malu. Kalau kemudian faedah itu harus diambil dari orang lain. Ya. Ya kan itu remakmu. Kalau seorang ada tawiyatun su, niatan yang jelek, namurafulahiku. Ya, agar manusia itu terikat hanya pada dia. Jangan sampai kepada yang lain. Wah, saya enggak akan seperti itu. Jangan. Saya saja. Aku mau tanya apa? Kan gitu ya? Tanya masalah apa? Ini ahlinya. Namurafulahiku. Ya, sudah. Jangan kemana-mana. Akan seperti itu. Lebih-lebih kalau seandainya punya masalah seperti yang masalah yang terjadi sama Aisyah dan Ali, wah, langsung malah ditahdir orangnya. Jangan ke dia, ya, jangan ke dia, kan gitu. Nggak kemudian malu kalau kemudian, ya. Muridnya namarakallahu hukum tanya kepada orang lain. Contoh lagi ikhwan rahimakmu. Suatu ketika ikhwan rahimakmu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu didatangi oleh sekelompok orang namarakallahu hukum bertanya tentang hukum warisan. Ya. Ikhwan rahimakmu ditanya tentang hukum warisan. Orang tadi datang kepada Abu Musa bertanya tentang warisan namarakallahu hukum. Ya. Ya Abu Musa, ini ada kasus ini. Ya. Apa kasusnya? Ya, ada orang mati meninggalkan satu ahli waris berupa anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga saudari perempuan. Ini gimana ini? Kata Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu menjawab sesuai dengan ilmunya. Lil binti nis, ya, untuk anak perempuan dapat separuh, ya. Wal ukht nis, ya, untuk saudari perempuan dapat separuh. Yang cucu perempuan enggak dapat apa-apa. Ya, kan kita terima semua. Ini dari saya jawabannya kata-kata Allah. Sekarang kamu coba tanyakan ke Ibnu Mas'ud loh. Suruh tanya, dia sudah ngasih jawaban. Ya, kalau orang itu punya niatan yang jelek ya sudah ini jawaban saya. Namarokulah fikum. Terus nggak usah tanya yang lain. Namarokulah. Ini jawaban. Kumulai. Tapi tetap disuruh tanya pada orang lain. Aku yang menerima. Coba antum tanya kepada Ibnu Mas'ud. Akhirnya tanya dia datang kepada datang Ibnu Mas'ud itu menerima semua. Ya. Sampainya di hadapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diceritakan bahwasanya tadi saya datangi namarakallahu fikum Abu Musa al-As'ari. Saya tanyakan tentang masalah ini. Disebutkan masalahnya namarakallahu fikum. Terus jawabannya gimana? Jawabannya begini begini. Ya. Sebagaimana yang disebutkan tadi, namur. Kata Ibnu Mas'ud rahimahullah, laqad turatu idan wa makana man huwa ma'an tadi. Kalau saya ikut jawaban ini, wah, sesat saya. Ya. Kan sesat saya kata Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian dia mengatakan la aqiyanna bi qawa'il nabi alaihi salatu wasallam. Aku akan kasih jawaban kepada kalian dengan jawabannya Rasul alaihi salatu wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka beliau pun mengatakan lil bintinisku wal bintil ibn as-sulus taqnatus sulusain wal ukhti wa ma bakil. Ya, siapanya itu? Untuk anak perempuan dapat separuh, untuk cucu perempuan dapat sepertiga, ya, melengkapi jumlah 2/3. Kemudian untuk saudari perempuan dapat sisanya. Masalahnya enggak ini nah warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya itu setelah dia dapat ini, jawabannya Ibnu Mas'ud ini, dia datang lagi ke Abu Musa al-Asy'ari, ceritain. Wah, tadi saya datang ke Ibnu Mas'ud, tak sampaikan apa masalahnya seperti yang saya sampaikan kepada sampean. Ya. Jawabannya gimana? Terus disebutkan jawabannya. Maka namar kalau itu menunjukkan betapa besar dan lapang hatinya, lapang dadanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, ketika mendengar jawaban itu, ya sudah kalau gitu. Kalau sudah ada dia sudah, jangan cari yang lainnya. Ya, pegang saja jawabannya ini Mas. Loh. Enggak kemudian ngotot. Yang pentingnya jawaban saya kayak gini. Ya. Padahal yang benar adalah orang lain misalnya. Akuan terima aku mau. Itu menunjukkan betapa apa? Betapa tulusnya, betapa ikhlasnya niat dia. Karena memang tujuan ketika orang mengajarkan ilmu itu hidayah itu nas, ya, memberikan hidayah kepada manusia, bukan untuk cari bolo, ya. Saya tak itu nyampaikan ini nanti biar bolo saya banyak nawara kelar itu. Ya, jangan itu nawara kelar itu. Akuan terima. Tapi mengajarkan ilmu, ya, baik membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran, bacaan Al-Hadis atau ilmu-ilmu yang lain dari ilmu agama, tujuannya adalah hidayah dunia supaya manusia dapat hidayah. Nah, orang pelaku, jadi kan pun hidayah. Tentunya banyak sekali nama orang pelaku terkait dengan permasalahan. Nah, kalau kita terima semua, disebutkan juga 6 contohnya. Masih contoh terkait masalah ini, betapa lapangnya, ya, betapa ya lapang dadanya para salaf lalu-lalu-lalu-lalu-lalu terkait masalah ini. Kan ini menerima, tidak segan-segan untuk kemudian menganjurkan orang lain, ya. Ya kan ini menerima, mengambil ilmu dari apa? Dari selain dirinya, lalu-lalu-lalu-lalu. Ya, kan ini menerima, ini warahimakmu jami'an. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dari sahabat Abu Darda. Namarakallahu fikum. Dari sahabat Abu Darda. Abu Darda pernah mengatakan kepada Al-Qamah. Namarakallahu fikum. Awalaisa indakum Ibnu Ummi Abdin sahibun alain wal wisati wal mutahharati. Ikhwanibidin rahimani wa rahimakumul jami'an. Bukankah di sisi kalian ada Ibnu Ummi Abd? Ya, atau Ibnu Ummi Maktum. Ya, ikhwanibidin rahimakumul. Atau nama Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud itu juga disebut dengan Ibnu Ummi Abd. Nama Rasulullah itu. Yaitu sahabat yang bertugas semasa hidupnya Rasulullah SAW sebagai pembawa sandalnya Rasulullah, yeah. Dan juga sebagai pembawa bantalnya Rasulullah, dan juga sebagai sahabat yang menyediakan namarakallahu fikum alat untuk bersucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan ibn rahimakumullah, kata Abu Darda, afikumul ladzi ajarahullahu minasyaitan, bukankah pada kalian di tengah-tengah kalian adalah orang yang Allah lindungi dia dari setan. Ya, yakni Ibnu apa Ibnu Mas'ud na'amurakullah, yakni ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ikhwan bin rahmani wa rahmakumullah. Awalaysa fikum sahibu sirri Nabi alaihi salatu wasallam allati la ya'lamu ahadun ghairu. Naam warakallahu. Bukankah di tengah-tengah kalian ada pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengetahui sesuatu kecuali dia. Ikhwan bin rahmakumullah. Artinya ikhwan bin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Beliau Abu Darda nam sebagai sahabat Rasul alaihi salatu wasallam tidak segan-segan untuk kemudian mengarahkan orang lain kepada apa? Orang selain diri. enggak sekalian. Kalau memang betul mengapa memang layak nama orang kalau dan memang layak ya kalau terima untuk kemudian Abu Darda mengarahkan orang lain kepada Ibnu Mas'ud ya. Kan memang Ibnu Mas'ud itu menerima ya, dianggap sebagai ulamanya para sahabat. Ikhwan bikin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fiik. Nah, sekali lagi ikhwan menerima ya. Contoh-contoh semacam ini namarakallahu fiikum di kalangan salaf sungguh sangat banyak sekali. Ya. Yeah. Namarakallahu. Qal Imam Nawawi rahimahutaala wa qad rawayna fi musnadil Imam al-Mujma' ala hifdhi wa amanati Abi Muhammad Ad-Dari. Dan sungguh kami telah meriwayatkan di dalam musnadnya al-Imam yang disepakati akan hafalannya dan keimamannya yakni Abu Muhammad Ad-Darim, yaitu Imam Ad-Darim. Ya. Beliau meriwayatkan An Ali Ibn Abi Thalib dari Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, annahu qol, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu beliau bersabda. Ya, beliau berkata, kalau bersabda Rasulullah ya. Namun beliau berkata, "Ya hamalatul ilmi, wahai para pembawa ilmu. I'lamu, ketahuilah. I'lamu bi. Ketahuilah dengan ilmu." Dengan ilmu namarakallahu fikum. Fa innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalah. Sungguh orang alim itu adalah orang yang mengamalkan dengan apa yang ia ketahui dan amalannya sesuai dengan ya, ilmunya sesuai dengan amalannya. Wawafaqa ilmu amalah. Ya, kata Imam, kata Ali radhiyallahu anhu. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa sayakunu aqwamun, dan akan muncul satu kelompok manusia yahmilunal ilma, yang mereka membawa ilmu, la yujawi taraqiyahum, yang tidak ilmunya itu tidak sampai melampaui yang kerongkongan. Artinya hanya namarakallahu fikum pandai bicara saja. Namarakallahu fikum yukhalifu amaluhum al-awa ilmahum, yang amalannya menyelisih ilmunya. Watukhalifu sariratuhum ala niyatahum, dan batinnya menyelisihi zahirnya. Yajlisuna hilakan, dia mereka duduk di sebuah halakoh ilmu. Yubahi ba'dhum ba'dha, yang sebagian mereka berbangga-bangga dengan sebagian yang lain. Hatta innar rajula, hingga ada seorang lelaki, la yaghdhabu ala jalisi ayyatrisa ila ghairihi wa yad'ahu, hingga ada di antara mereka seorang yang benar-benar membenci, marah kepada temannya yang ia bermajlis kepada orang lain dan meninggalkan dia. Ikhwan bin rahmin wa rahmatullah. Ulaika, kata namarakallahu fikum, kata Ali radhiyallahu anhu, ulaika la tas'udu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Mereka itu adalah orang-orang yang amalan mereka tidaklah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka berupa bermajlis ilmu itu tidak akan naik kepada Allah, artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tetapi hadis ini namurabbalah atau asar ini dhaif. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan asar ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi nomor 394. Demikian pula dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam jami'nya nomor 32, juga di dalam kitabnya Al-Iqtida'ul Ilmil Amal halaman yang ke-22. Wa huwa fi hadhihi tsalatsah al-mawadhi' min tariq. Dan hadis ini pada tiga tempat ini itu semuanya diriwayatkan dari jalan Al-Hasan Ibnu Bishr an Abihi. Dari Al-Hasan Ibnu Bishr an Abihi an Sufyan ats-Tsauri an Suwair ibni Abi Fahidah an Yahya ibni Ja'din an Aliin an Ali ibni Abi Talibin. Dari Sufyan ats-Tsauri, dari Suwair ibni Abi Fahidah, dari Yahya ibni Ja'dah, dari Ali ibni Abi Talib. Wa hadha isnadun dha'ifun jiddan. Sanadnya sangatlah lemah. Fisher, bapaknya Al Hasan, dia adalah Fisher ibnu Salam Al Bajali. Namanya Fisher ibnu Salam Al Bajali, mungkarul hadis, yaitu rawi yang hadisnya tinggal mungkar, namun terus. Nah, ketika hadis yang seorang rawi yang hadisnya dikatakan demikian, maka hadisnya sangat lemah sekali, karena mungkar, hadis mungkar itu termasuk hadis yang kelemahannya atau dhaifnya sedikit, sangat lemah atau parah gitu, nggak bisa dikuatkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kama qala Abu Hatim, demikian dikatakan oleh Abu Hatim. Wa dzakara Abu Ja'far At-Tusi fi rijali Syiah, dan disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tusi dalam sanad hadis tersebut ada seorang yang menganut paham Syiah. Nama raqalah fi kumafil lisan al-mizan. Demikian dikatakan oleh Al-Khatib dalam lisan al-mizan. Wa Suwair ibn Abi Fahita matruk, sementara Suwair ibn Abi Fahita matruk, hadisnya ditinggalkan. Karena rafidiyan, dia ini adalah seorang rafidi. Ikhwan bin rahimani wa rahmatullah, sehingga hadisnya baik. Al-Qulul Halif wa rahmatullah. Niatan-niatan yang semacam ini wa rahmatullah, ini adalah niatan yang tidak beres. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yaitu niatan namarakallahu fikum ikhwan fillah rahimakumullah agar orang sibuk dengan dirinya namarakallahu fikum, mengarahkan pandangannya kepada dia. Namarakallahu fikum dalam bidang ilmu tertentu misalnya, atau dalam bidang-bidang ilmu yang ada namarakallahu fikum. Kemudian dia benci kalau ada salah satu muridnya atau orang lain mengambil faedah dari orang lain selain dirinya, maka ini na'amu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merupakan bukti akan na'amu'alaikum tujuan dia. Ya kan, itu rahmatullahi wabarakatuh. Nah, Khalifitin rahimani wa rahimah. Waqad sahha, dan telah sahih anil imam Syafi'i, waqad sahha anil Syafi'i, telah sahih dari al-imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Syafi'i al-Qurashi, satu-satunya imam ya dari kalangan Quraisy, imam madhabnya, imam madhab yang empat, imam Hanafi ya, imam Maliki, imam Syafi'i, imam Ahmad ya, dari imam madhab yang empat satu-satunya yang Quraisy beliau ini, imam Syafi'i. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kata beliau, watitu anna hadzal khalqa ta'lamu hadzal ilma atau ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Masya Allah, ucapan yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i. Kata beliau, waditu, saya sangat suka bahwasanya makhluk seluruhnya manusia, na'amarakallahu fikum, mereka mengetahui ilmu ini, yaitu ilmunya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Syafi'i. Ya. Ala alla yunsaba, dengan tanpa menyandarkan kepada saya. Harfun minhu, satu huruf pun. Sudah ya. Kalau kita memang ini warahmat mujem ya. Nah, beliau berkeinginan demikian. Ya, kalau manusia bisa mengetahui ya ilmu-ilmu tadi, na'amarakallahu fikum, yang beliau tulis, yang beliau karya, yang beliau sampaikan, ikhwan rahimakumullah, ya itu mereka mengetahui ilmu itu seluruhnya, ya meskipun tanpa disandarkan kepada beliau Imam Syafi'i rahimahullah, satu huruf pun dari ilmu-ilmu tersebut. Na'amarakallahu fikum, menunjukkan betapa na'amarakallahu fikum beliau sangat ikhlas sekali, ikhwan rahimakumullah. Kalau ini diterima semua, ketika seorang mengajarkan nama ilmu itu, ya tujuannya adalah orang tadi supaya apa? Mendapatkan penjelasan tentang perkara-perkara yang mereka hadapi. Namarakalafu. Kalau kemudian namarakalafu, mereka sudah mengetahui, bisa mengetahui perkara-perkara tersebut tanpa harus disandarkan kepada di kita nama. Masya Allah. Kenapa yang menerimamu? Kalau sampai disandarkan kepada kita, itu bisa menjadi fitnah, bumerang bagi kita. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi sampai ikhwan menerimamu, ada sikap hulu. Tuh lihat tuh, na'amarakallahu fikum. Syekh fulan, ilmunya zen, bagus, na'amarakallahu fikum. Iya. Memang betul, na'amarakallahu fikum. Tapi yang semacam itu terkadang bisa justru memfitnah orang yang punya ilmu tadi. Nah, orang kalau ikhwan bin rahimah. Nah, ikhwan bin rahimani wa rahimah. Sehingga kondisinya para ulama, na'amarakallahu fikum, demikian na'amarakallahu fikum. Ikhwan bin rahimani wa rahimah. Atsar Imam Syafi'i ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam manaqib Asy-Syafi'i. Ibnu Abi Hatim namanya Abdurrahman Abu Muhammad ya, sementara Abu Hatim bapaknya itu namanya persis seperti namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Nah, warakallahu fikum. Kalau Imam Syafi'i ya, nah warakallahu fikum, nah di apa Qurasyi ya, nah warakallahu fikum ya, Qurasyi nisbahnya, nah warakallahu. Kalau Ibnu Abu Hatim namurakallahu fikum itu Ar-Razi dari Rai namurakallahu fikum, kemudian nisbahnya menjadi Ar-Razi. Ya kan bikin remakmu. Jadi namanya Muhammad bin Idris Ar-Razi namurakallahu fikum. Kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Qurasi. Ya, kan bikin remak. Anaknya namanya Abdurrahman, ya, yang sering dikenal dengan Ibnu Abi Hatim, ya, namanya Abdurrahman, punyanya Abu Muhammad namurakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an. Ya, kata Ibnu Abi Hatim, akhbarana Rabi'a. Ya, wa huwa Ibnu Sulaiman qala sami'tu Syafi'i kadza wa kadza fa dzakarahu. Wahada atharun sahih. Naam warakallahu fikum. Khairan bintin rahmani wa rahmatullahi jami'an. Naam. Kata Ibn Abi Hatim, dia mengatakan, telah menghabarkan kepada kami, Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, ini adalah murid tersayangnya Imam Syafi'i. Ya. Dari jalan beliau, naam warakallahu fikum, kitab Ar-Risalah. Ya. Diriwayatkan. Demikian pula Amrul Al-Um, ya, dari jalan Rafi' bin Sulaiman. Ya, kalau kita menengok biografinya beliau Amrul Al-Um, ini cukup sebagai tasriyah bagi kita, ya, hiburan bagi kita. Saat mungkin kita Amrul Al-Um, ketika belajar ilmu, kok enggak nyantol-nyantol, ya. Kok enggak konek-konek warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya ini, Rabi' bin Sulaiman. Ya, yeah. Sampai disifati yang Rabi' bin Sulaiman itu kana fati al-fahmi. Dulu dia ini warahmatullahi wabarakatuh. Susah pahamnya. Fati al-fahmi. Rabi' bin Sulaiman. Sampai Imam Syafi'i na'amurakullahu fikum saking pinginnya muridnya ini bisa. Seandainya na'amurakullahu fikum ilmu itu bisa saya kasih sampai asal saya wadai bejana gitu. Tak wadai bejana, tak kasihkan, tak sokkan kesampaian na'amurakullahu fikum. Saking pinginnya bisa. Ya kan ini terima. Nah, ya kan ini terima. Ya berkat tentunya ya kan ini terima. Semuanya karena Allah SWT lah ya. Dan juga ketelatenan dan ikhwan fillah rahimakumullah kesabaran gurunya Imam Syafi'i dan juga kesabaran Ar-Rafi' itu sendiri ikhwan fillah rahimakumullah, maka terwujudlah ya sebuah seorang Rabi' bin Sulaiman yang menjadi seorang imam dalam agama. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, warahmatullah. Ini Ar-Rafi' bin Sulaiman muridnya Imam Syafi'i. Kata Rabi' bin Sulaiman, sami'tu Syafi'i, ya, aku mendengar Syafi'i ngomong seperti ini, wajidtu anna hadzal khalqa ya ta'allamu hadzal ilma ya ilma huwa kutubahu ala alla yunsaba ilayya harfun akhar bin Rahman wa jami'an, sehingga sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih, sangat ali, ya, sangat tinggi sekali sanadnya. Dari Ar-Rafi' langsung ke Syafi'i. Wallah alam bisawab. Naktafi fi hadzal qadar mungkin khairumullah. Dan mudah-mudahan barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di sini bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Tentunya khairumullah ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian menjadi seorang mu'alim itu jalan rakamnya, maka jangan sekali-kali sampai terkesit pada hati kita niatan-niatan sekalian, karena niatan-niatan semacam ini justru merusak niatan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, rusak niatan kita, ya, dari amalan kita yang seharusnya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat warahmatullahi wabarakatuh, ketika kita memberikan pengajaran kepada orang lain, maka niatnya adalah hidayatul um, memberikan hidayah kepada mereka, memberikan bimbingan kepada mereka. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, kalau mereka warahmatullahi wabarakatuh dapat hidayah karena kita, maka bergembiralah kan. kata Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'di, ketika Rasulullah SAW nama waktu itu menyerahkan bendera untuk Khaybar, nama raka waktu itu beliau mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan la ayyah biyallahu bika rajulan wahidan, sungguh ada seorang yang mendapatkan hidayah karena sebab engkau, ya, itu khairun laka, itu lebih bagus, lebih baik daripada untuk kamu, nama raka waktu itu minhum illah, daripada utangnya. Sehingga masa unta merah, ya, yang itu kondisinya lebih baik daripada unta merah, ya, tukar hanya sekedar ada orang yang nanti bisa atau kita nawar atau mana kita tahu seperti itu. Kan sangat sangat apa, sangat murah sekali itu nawar atau makanya itu, makanya disifati oleh Imam Syafi'i rahimahullah ba'dul mu'allimina al-jahilina, orang yang ya Allah akbar. Nantaga tabar subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.